بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال أبو زكريا يحيى بن صرف النووي رحمه يحيى بن صرف النووي رحمه تعالى عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني حجر الأسود يقول إني أعلم أنك حجر ما ينفع ولا يضر ما ينفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك متفق عليه. Kata Abis bin Rabi'ah, beliau mengatakan, aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencium Hajar Aswad. Lalu beliau mengatakan, inni a'lamu annaka hajarun, sungguh aku tahu engkau adalah sebuah batu. Ma tanfa'u wa la tadhur, namanya sebuah batu, maka tidak bisa memberikan manfaat, dalam arti dia menjadi sumber manfaat. Wa la tadhur, tidak pula dia bisa menjadikan madarat. Walau la anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbilaka ma qabbaltuka, kalaulah tidak karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Ucapan dari sahabat, dari seorang sahabat Al-Jalil, bahwa dia melakukan mencium Hajar Aswad bukan karena dalam rangka mencari tabarruk dengan Hajar Aswad, akan tetapi dia menjalankan itu semata-mata ittiba' Rasul alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu dia letakkan hadis ini dalam bab al-amr bil muhafazah ala sunnah wa adabiha, dalam rangka menjaga sunnah Rasul. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencium Hajar Aswad karena Rasul telah melakukannya, bukan dalam rangka mencari barokahnya Hajar Aswad, bukan dalam rangka takut nanti kualat dari Hajar Aswad. Hadis ini muttafaqun alaih. Asy-Syaikh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah taala memberikan catatan, memberikan syarah tentang hadis ini. Beliau mengatakan, hadzal hadis alladzi dzakara al-mu'allif rahimahu taala an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi bab al-amr bittiba' sunnah wa adabiha, faqad kana radhiyallahu anhu yatufu bil bait faqabbala al-hajar al-aswad. Kata beliau, hadis ini berbicara tentang Umar bin Khattab yang ketika itu tawaf al-bait, tawaf Ka'bah, maka beliau mencium Hajar al-Aswad. Wal hajar kama kama na'lam hajar min al-ard, yang namanya batu, kita tahu batu dari tanah. ju'ila fi hadzal rukun, yang ditetapkan di apa, diletakkan di rukun itu di pojok. Wa syara Allah Subhanahu wa taala li ibadihi ay yuqabbilu, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan syariat untuk hamba-hambanya mencium hajar itu. Jadi menciumnya bukan karena batunya, tapi mencium karena perintah dari Allah dan Rasulnya. Seperti hanya kita sholat menghadap barat, bukan karena sholat menghadap kiblat, yaitu Ka'bah, bukan karena Ka'bahnya, tetapi karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah punya hak kepada kita memerintahkan kemana yang Allah kehendaki. Allah syariatkan kepada hambanya untuk menciumnya dalam rangka apa? Likamal dzul wal ubudiyah. Ini adalah untuk kesempurnaan seseorang merendah diri di hadapan Allah dan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan kita semua untuk mencium hajar, ya, kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka merendahkan diri kita kepada Allah dan beribadah kepadanya. Disinilah syaitan, yaitu iblis, ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk kepada Adam, dia tidak mau merasa lebih mulia, padahal tunduknya dia kepada Adam bukan dalam rangka beribadah kepada Adam, tetapi beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lah, demikian pula kepada batu, ketika Allah dan Rasulnya perintahkan kita untuk menciumnya, maka kita patuhi bukan karena sang batu, tetapi karena perintah syariat. Walihada qala Umar hina qabbalahu, inilah a'lam anaka hajarun la tadur wa la tanfa'. Oleh karena itu Umar radhiyallahu anhu ketika mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan inilah a'lamu annaka hajarun, sungguh aku tahu bahwa engkau adalah hanya sebuah batu saja, la tadur wala tanfa, yang tidak bisa memberikan dharar dan tidak pula bisa memberikan manfaat. Wa sadaqa radhiyallahu anhu, Syekh pun mengomentari, telah benar radhiyallahu anhu. Fa innal ahjar la tadur wa la tanfa, yang namanya batu ya tidak bisa memberikan dharar, tidak pula bisa memberikan manfaat. Ad-dararu wa naf'u biyadillah azza wa jal, kama qala ta'ala kul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujir wa la yujar alaih in kuntum ta'lamun sayakuluna lillah. Karena kata Syekh, yang namanya darar dan namanya naf' itu semua ada di tangan Allah semata. Karena Allah telah mengatakan, kul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, di tangan siapakah segala kekuasaan atas segala sesuatu? Dan dia Allah, yujir wala yujar, dan di tangan siapakah yang dia yang apa yang yujir wala yujar punya kemampuan untuk memaksa tanpa bisa selamat dari paksaannya, dari siksaannya. In kuntum ta'lamun, kalau kalian sekalian mengetahuinya, saya quluna lillah, maka mereka pun kalau ditanya di tangan siapakah segala kekuatan yang ada yang bisa berbuat memaksa yang tidak bisa yang tidak bisa seseorang pun berlari dari hukumannya. Kalau kamu mengetahui, maka mereka akan mengatakan Allah sajalah yang bisa seperti itu. Segala kekuatan maka di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-darar wa nafa' biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Walakin bayana radhiyallahu an ana taqbiluhu iyyahu limujarrad ittiba' nabiy sallallahu alaihi wasallam. Umar ketika mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan dia mencium itu hanya sekedar ittiba' nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala laula anni ra'aitu rasulullah sallam yuqabbiluka maqabbaltuk. Kalaulah aku tidak melihat Rasul alaihi salatu wasallam menciummu, maka aku pun tidak akan menciummu. Ini ucapan Umar yang menunjukkan bahwa dia mencium hanya karena mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Yani fa ana uqabbiluka ittiba'an lisunnah la raja'a linnafa' au khafan lidharar. Seolah-olah makna dari ucapan itu, dia mengatakan aku menciummu hanya sekedar mengikuti sunnah Nabi, bukan dalam rangka berharap memperoleh manfaat darimu ataupun takut dari dararmu. Walakin li'ana Nabi SAW fa'ala dhalik, aku melakukan karena Nabi melakukannya. Walihada la yushra' ayuqabbal syai'in minal Ka'bah al-musharrafa ila Hajar al-Aswad faqat. Oleh karena itu, tidak ada yang patut untuk dicium dari Ka'bah kecuali hanya Hajar Aswad saja. Kecuali hanya Hajar Aswad saja. Yang lainnya tidak disyariatkan untuk dicium. Amma rukun yamani fayustalam. Adapun rukun yamani adalah pojokan sebelum dari Ka'bah. Kalau kata sebelum Hajar Aswad, katakanlah kalau sebelah sini itu Hajar Aswad, maka sebelah situ adalah rukun yamani. Kalau ikut putaran dari tawaf, maka rukun yamani adanya sebelum Hajar Aswad. Maka kata Syekh, amar rukun yamani fayustalam. Adapun di rukun yamani, syariat yang ada cuma mengusap saja, tidak ada mencium. Tapi kalau antum lihat di sana sekarang ini banyak orang berlomba-lomba mencium, maka mereka melakukannya tidak atas dasar syariat, tetapi pakai hawa nafsu, pakai tiru-tiru, taklid kepada orang-orang pada mencium, dia pun ikut menciumnya. Ya'ni yumsah wa la yuqabbal. Artinya di rukun yamani itu cuma sekedar mengusap saja tanpa ada syariat menciumnya. Al-Hajar Aswad afdol syai' ayastalimahu al-insan. wa yuqabbaluhu. Yang namanya Hajar Aswad, di Hajar Aswad yang paling afdal kita lakukan adalah mengusap dan menciumnya. Yamsa biyadihi yumna wa yuqabbaluhu. Mengusap dengan tangan kanannya terus menciumnya. Fa illam yumkin istalamahu wa qabala yadahu. Kalau tidak bisa mengusap dan menciumnya, artinya kesulitan untuk mencium, karena ketika berdesak-desakan mencium itu satu perbuatan yang sulit, berebut orang. Kalau tidak mungkin melakukan menciumnya, ya cukup dengan mengusapnya terus mencium tangan itu. Fa illam yumkin istalamahu wa qabbala yadahu. Kalau tidak mungkin menciumnya, maka tangannya mengusap terus tangannya dicium. Fa illam yumkin asyara ilaihi bi syai'in ma'ahu aw bi yadihi. Kalau yang demikian juga tidak mungkin karena sesak sekali, ya kamu mengisyaratkan, melambaikan tangan atau dengan yang lainnya, melambaikan tangan, cukup dengan melambaikan tangan. Walakin la yakbalu ma asyara bihi, akan tetapi tanpa mencium tangan yang buat tadi apa, mengisyaratkan tadi, menyapanya, itu tidak perlu dicium. Dan antum akan lihat di sana orang-orang yang tidak mampu untuk apa, mengusap secara langsung, dia mengisyaratkan tangannya lalu mencium tangan itu berkali-kali bahkan. Karena banyak orang melakukan itu, banyak pula yang ikut-ikutan. Padahal tidak ada syariatnya, cukup dengan lambaian tangan. Kenapa tidak boleh menciumnya? Li'anna hadza alladhi asyara bihi lam yamass al-hajar hatta yuqabbilu. Karena yang tadi apa, tangan ataupun benda yang melambaikan isyarat kepada Ka'bah itu tidak sempat menyentuh Hajar Aswad, oleh karena itu tidak perlu untuk diciumnya. Kecuali kalau tangannya bisa sampai Hajar Aswad, baru boleh diciumnya. Amma rukun Yamani falaisa fihi illa istilam faqat. Adapun rukun Yamani, rukun atau pojok sebelum Hajar Aswad, falaisa fihi illa istilam faqat, tidak ada syariat kecuali cuma sekedar apa? Mengusap saja. Rukun Yamani, ingat rukun Yamani yaitu yang sebelum rukun Hajar Aswad, itu hanya adanya hanya apa, mengusap saja. Wayakun istilam biyadil yumna. Lah, ada catatan dari Syekh yang perlu kita perhatikan. Yang namanya mengusap hendaknya pakai tangan kanan, bukan pakai tangan kiri. Kan kita muternya ke sana, Ka'bah ada sebelah kiri kita. Seringkali yang mudah pakai tangan kiri. Lah, Syekh kasih peringatan. Wa yakun istilam bil yadil yumna, hendaknya ketika mengusap rukun Yamani itu pakai tangan kanan. Wa nara ba'dul juhal yastalim bil yadil yusra, dan kita banyak orang-orang jahil yang mengusapnya dengan tangan kiri. Wal yadil yusra kama qala al ilm la yustamal illa fil adha. Yang namanya tangan kiri tidak pantas untuk digunakan kecuali untuk perkara yang kotor. fi qadar wan najasah wa ma asbahuha, yaitu seperti untuk membuang apa ketika kotoran atau barang najis atau yang serupa itu. Wa amma an nu'azzam biha sya'airillah fala. Adapun kalau untuk sesuatu yang di sana ada sesuatu yang mengagungkan syiar Allah, maka tidak perlu digunakan, jangan digunakan pakai tangan kiri. Maka ketika kita berzikir pakai jari kanan bukan dengan kiri. Lakin aktsarun nas juhal la yadruna limadha istalam hadzal hajar. Akan tetapi banyak orang jahil yang tidak tahu kenapa kita harus apa menyentuh mengusap hajar aswad. Naam. Jadi di rukun hajar aswad sunahnya adalah mencium dan apa mengusap dan mencium kalau bisa. Mencium saja boleh. Kalau tidak bisa mengusap dan mencium, bisanya cuma mengusap saja, ya mengusap, lalu tangan yang bekas mengusap hajar aswad boleh dicium. Kalau tidak bisa mengusap, dari jauh dengan cukup isyarat, melambaikan tangan atau serupa itu, melambaikan tangan, tanpa dicium. Kenapa tidak boleh dicium? Karena tangan ini tidak menyentuh hajar aswad. Adapun di rukun yamani, yaitu rukun pojokan sebelum hajar aswad, hanya satu, yaitu mengusap. Kalau luput tidak bisa mengusap, tidak ada syariat apa mengisyaratkan tangan. Banyak para hujjaj atau umrah mu'tamirin itu juga mengisyaratkan tangan di rukun yamani. Thumma inna baqiyat al-arkan ar-rukun asyami wal-iraqi ya'ni asyimali asyarqi wa shimali al-iraqi. Ada tinggal dua rukun, rukun syami dan rukun iraqi. Hadhani ruknani la yuqabbalani wa la yumassahani. Dua rukun ini tidak ada syariat mengusap ataupun mencium. Tidak ada syariat untuk mengusapnya atau menciumnya. Rukun syami atau rukun iraq itu yang ada setelahnya kayak setengah lingkaran itu. Itu antara rukun syami dan rukun iraq. Nah. Lah keduanya tidak ada mengusap, tidak ada mengusap ataupun mencium. Wa dzalika li'annahuma laisa 'ala qawaid Ibrahim, karena kedua rukun ini bukan dibangun di atas apa? Fondasi Ibrahim. Wa dzalika li'anna Quraisyan lama aradu binal Ka'bah qalu lan nabniha illa bimal thayyib. Kenapa tidak dibangun di atas fondasi Ibrahim? Ada sejarahnya. Quraisy, orang-orang Quraisy dulu sebelum datangnya apa sebelum Muhammad dapat hidayah, sebelum Muhammad dapat wahyu, mereka telah membangun Ka'bah ini, tetapi mereka menjaga tidak akan membangunnya kecuali dari harta yang halal. Mereka membangun hanya dari harta yang halal. Walaupun belum ada Islam ketika itu, tetapi Allah telah menjaga Ka'bah ini dari harta yang halal, dari yang bersih. Maka mereka mengatakan, La nabniha illa bimali tayyib, la nabniha bi amwal riba. mereka tidak mau dari harta riba. Wanzur kaifa azzamallahu baitahu hatta ala aidil kufar. Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah ini dari harta-harta kotor. Walaupun di zaman kafir mereka membangun Ka'bah mencari dari harta yang bersih. Ini menunjukkan penjagaan Allah terhadap Ka'bah. Fajama'ul mal tayyib, maka mereka mengumpulkan harta yang bersih saja. Falam yakfili bina'uha fala yakfili bina'iha ala qawaid Ibrahim. Uang yang terkumpul tidak cukup untuk membangun sesuai dengan qawaid Ibrahim. Thumma fakkaru min ay janib yanqusunaha. Lalu mereka berpikir, mana nih yang bisa kita kurangi? Maka kalau nanqusuha min shimal li'anna janib yamani apa junubi fihi al-hajar aswad wala yumkin anqusuha nanqusuha min jambil hajar aswad. Kalau kita mau kurangi, kalau dari sini enggak mungkin. Kalau mau dari sini tidak mungkin, maka kita ambil yang dari sini yang kurangi. Dari sini karena ada apa? Ada hajar aswad. Kalau dari sisi hajar aswad enggak mungkin kita akan menguranginya. Maka yang dipotong dari sisi utara, bukan dari sisi selatan. Karena sisi selatan ada Hajar Aswad. Falam takun ala qawaid Ibrahim, sehingga yang sebelah selatan, sebelah utara ini tidak di atas qawaid Ibrahim, kurang. Nah, ujungnya itu bukan ujung qawaid Ibrahim. Walidzalika lam yuqabbil Nabi alaihi salatu wasalam wa lam yamsah rukun shimali asy-syarqi wala rukun shimali al-gharbi. Oleh karena itu Nabi tidak mencium, tidak pula mengusap dua rukun ini, syarqi wa gharbi. Wala matafa Muawiyah radhiyallahu anhu dzata sanah wa kana ma'ahu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ja'ala Muawiyah yamsah al-arkan al-arba'ah. Pernah kejadian di zaman Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau umrah ketika itu bersama Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka ketika umrah, Muawiyah melakukan apa? Mengusap semua rukun yang ada, semua rukun yang empat itu diusapnya. Al-Hajar al-Aswad wa rukun yamani wa shimali wal gharbi. Empat-empatnya semua diusapnya sama Muawiyah. Faqala lahu Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas menegurnya, kaifa tamsa ar-ruknaini ashimaliyaini wa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yamas illa rukun yamani wal hajar aswad wa Nabi sallallahu lam yamsah illa rukun yamani wal hajar aswad. Sementara Nabi sallallahu tidak mengusap kecuali rukun yamani dan hajar al aswad saja. Faqala Muawiyah innahu lay syai' minal bait mahjuran. Maka jawabnya ketika ditegur, Nabi tidak pernah mengusap keempat-empat rukunnya itu. Lalu dijawabnya bahwa yang namanya Ka'bah tidak ada yang mahjur, tidak ada yang enggak ada jeleknya. Enggak pantas untuk diperlakukan seperti itu. Semua bagus, enggak ada jeleknya, semua bagus semua. Maka yani bait kullaha yukhtaram wa yu'adzam. Maknanya, kata Syekh, dia meyakini bahwa semua yang ada di bait itu muhtaram dan mu'adzam. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa huwa afqah min Muawiyah, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang beliau adalah lebih faqih dari Muawiyah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Beliau membacakan ayat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, telah ada contoh teladan yang baik pada diri Rasul untuk kalian. Ma ra'aitu Nabi sallam yamsah illa ruknaini al-yamaniyaini. Aku tidak pernah melihat Nabi mengusap kecuali cuma rukun yang utara, rukun utara yang dua-duanya itu yang ada di utara. Maka yang ada di selatan. Yang dimaksud rukun Yamani, kedua rukun Yamani sebagai julukan rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani. Faqala lahu Muawiyah sadaqta wa raja'a ila qawlihi. Maka ketika dapat teguran bahwa Nabi SAW tidak pernah mengusap kecuali dua rukun Yamani, yang dimaksud adalah rukun Yamani sama rukun Hajar Aswad. Ketika diucapkan dengan dalil, maka Muawiyah walaupun ketika itu sebagai Amir Mukminin, langsung dia rujuk, langsung meninggalkan ucapannya dan membenarkan apa yang diucapkan oleh Ibnu Abbas yang jauh lebih muda. Padahal dia lebih muda tapi lebih faqih. Langsung mengatakan sadaqta wa raja'a ila qawlihi. Li'an al-khulafa fi ma sabaqa wa in kanu kal muluk fil ubahah wal azamah lakinnahum kanu yurji'una ila al-haq. Walaupun yang namanya khalifah itu seperti raja dalam kemewahannya dan kemegahannya, tapi mereka tidak sombong. Mereka rujuk kepada al-haq ketika ditegur, tetap dia rujuk kepada hak. Tidak merasa kamu anak kemarin. Tidak merasa demikian. Walihada raja' Muawiyah radhiyallahu anhu ila al-haq. Maka Muawiyah pun kembali rujuk kepada al-haq. Wa qala law sadaqta, sambil mengatakan engkau telah benar wahai Ibnu Abbas. Wa tarka masaruknaini asyimali asy-syarqi wa syimali al-gharbi, yaitu dua rukun yang ada di utara, baik utara yang ada di timur ataupun yang di baratnya. Wa fi hadzal hadits alladzi dzakara al-muallif an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalil an jahalah ulaikal qaum alladzina nushahiduhum yakif ahadum inda ruknaini al-yamani wa yamsah biyadihi. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Umar merupakan dalil mereka orang-orang yang kita lihat di zaman sekarang ini, mereka berhenti di rukun Yamani, maka mereka mengusap dengan tangannya. Wa yakun mau tifal faqad hamalahu fayamsah tifal biyadihi wa yatruku birukni. Ia tabarruk birukun. Dia mengusap rukun Yamani, dia membawa anaknya, anaknya suruh mengusap. Tujuannya adalah apa? Tabarruk. Bahkan di zaman sekarang ini bukan cuma sekedar itu saja, dia mencium-ciumnya. Bahkan ada kainnya, dia usap-usapkan dan dia bawa ke negerinya. Dia meyakini ini ada barokah dari Ka'bah, sudah saya usapkan dari di sisi apa rukun yamani. Wa yakun wa kadzalika law tayassara lil masa 'ala al hajar aswad hadza la syakka annahu bid'ah. Demikian pula kalau dia bisa melakukan ke Hajar Aswad, dia akan melakukan seperti itu di Hajar Aswad. Dia melakukan dalam langkah tabarruk, maka dia mengusap-usapkan bajunya mungkin, atau mengusap tangannya lalu usap-usapkan ke bajunya. Bahkan jangankan ke Hajar Aswad atau ke Ka'bah, bagian Ka'bah yang lainnya, talinya dia usap-usapkan ke bajunya, atau sitir Ka'bah dia juga usap-usapkan. Yang lebih jahilnya lagi, hatta pintu-pintu masjid yang paling luar, dia meyakini ada barokahnya, lalu dia usap-usapkan badannya ke pintu-pintu itu. Padahal pintu itu dibuat baru. Di zaman Rasul, jangan zaman Rasul, zaman itu paling baru berapa puluh tahun pintu-pintu itu. Maka ini adalah perkara bid'ah. Walihada yajib alal man ra'a ahadan. Nah, li'ana ha'ula ja'alu ma laisa sababan sababan. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena mereka menjadikan sesuatu yang tidak menjadi sebab jadi sebab. Batu itu tidak bisa menjadi sebab mendatangkan berkah ataupun tidak berkah, mendatangkan dharar ataupun tidak dharar. Tidak bisa. Tapi dia jadikan sebab. Karena dia jadi sebab, maka ini bid'ah. Wal qaida annakul ahadin yaj'ala syai'an sababan li syai'in biduni idzin min syari' fa innahu yakun mubtadi'an. Bahwa ketika sesuatu dijadikan sebab yang syariat tidak mengizinkan dia menjadikan sebab, tidak ada izin, maka kalau dia tetap jadikan dia sebab, itu menunjukkan bid'ah. Walihada yajib ala man ro'a hadan yaf'al hadha yansahuhu. Kalau Anda melihat seorang melakukan demikian, harusnya kita menasihatinya. Yaqulu lahu hadha ghairu masyru. Katakan kepada mereka, yang demikian itu bukan masyru. Hadha bid'ah, hadha la yadhun annas annan ahjar tanfa' wa atau tadar hatta la tadun annas anal ahjar tanfa au tadar. Sehingga dengan nasihatmu itu manusia paham, tidak mempunyai prasangka bahwa yang namanya batu bisa memberikan manfaat atau memberikan mudhar. Tsumma tata'alaq qulubuhum biha fi syai'in akbar wa a'dha min hadza. Sehingga kalau dia punya dhan, kalau batu itu punya manfaat atau punya pengaruh dharar, khawatirnya kalbunya akan tersambung, akan tergantung padanya kepada sesuatu yang lebih besar daripada itu. Al-muhim ana amir mu'minin Umar radhiyallahu anhu bayyana anau la yaf'al dhalika illa ittiba'an li sunnati Nabi SAW. Yang jelas bahwa Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu melakukan ini semua tidak lain dan tidak bukan hanya ittiba' sunnah Nabi SAW. Wa illa fa innahu ya'lam anna la yadhur wa la yanfa. Kalaulah tidak karena perintah Nabi, beliau tidak akan menjalankan. Kalau tidak mengikuti sunnah Nabi, maka beliau pun tidak akan menjalankannya. Karena dia tahu bahwasanya batu tidak akan memberikan manfaat, tidak pula bisa memberikan dharar. Batu ya batu. Yang namanya batu tetap batu, dia tidak bisa memberikan manfaat ataupun tidak bisa memberikan dharar. Wa fi hadha dalil ala anil kamal at-ta'abud ayan qad al-insan lillahi azza wa jal sawa'un arafa sabab wal hikmah fil masyru'iyati am lam ya'rif. Oleh karena itu, yang namanya kesempurnaan beribadah adalah ketika seseorang menggantungkan kepada Allah Azza wa Jal dalam ibadahnya, dia menjalani itu hanya karena Allah. Baik dia mengerti hikmah yang ada dalam ibadah itu ataupun tidak. Perkara tahu hikmah itu hal yang kedua. Tahu hikmahnya ataupun tidak tahu hikmahnya, tetap dia menjalankan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah ibadah. Ibadah puasa yang kita jalani, kita jalani karena Allah. Ada hikmah apa enggak di dalamnya? Itu urusan kedua. Kalau ada hikmahnya yang kita tahu, ya alhamdulillah. Hikmahnya belum sampai kepada kita, ya enggak ada masalah. Jadi bukan targetnya kita tahu hikmah apa tidak tahu hikmahnya. Fa'alal mu'min idza qila lahu if'al ayakulu sami'na wa ata'na. Hendaknya seorang mukmin ketika diperintah oleh syariat lakukanlah suatu amalan, maka dia menjalankannya sami'na wa ata'na. Tidak mengatakan sebentar, ada hikmahnya benda. Apa hikmahnya ya? Kita harus pelajari dulu, bukan karena itu. Yang pertama dia lakukan adalah sami'na wa ata'na. Kemudian hikmahnya diketahui oleh kita atau tidak diketahui oleh kita, itu urusan lain. Yang penting, yang pertama adalah sami'na wa ata'na. In arafatil hikmah fahuwa nur ala nur. Kalau kita ketahui hikmahnya, maka itu adalah nur ala nur. Keuntungan. Wa in lam ta'rif fal hikmah amrullah wa rasulahu. Kalau kita tidak tahu hikmahnya, maka hikmahnya kita menjalani perintah Allah dan Rasulnya. Walihada qala Allah fi kitabihi, wa ma kana li mu'min wa la mu'minatin idha qadha Allah wa rasuluhu amran ayakul lahum al-khiyaruh min amrihim. Tidaklah patut atas seorang mukmin dan mukminah ketika diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya suatu perintah, lalu dia mengatakan dia memilih pilihan mencari pilihan dari perintah Allah. Yang patut adalah ketika datangnya perintah dari Allah dan Rasulnya untuk menjalankan, mengatakan sami'na wa ata'na. Wasulat Aisyah radhiyallahu anha, limadha takti al-ha'id saum wala takti salah. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, kenapa seorang wanita ketika haid, dia mengqadha puasanya tetapi tidak mengqadha salatnya. Jawabnya beliau, faqalat kana yusibuna dzalik fa nu'mar bi qadha'is shaum wa la nu'mar bi qadha'as shalah. Yang namanya haid telah menimpa kita para wanita pasti kedatangan haid. Maka di zaman itu pun menimpa para wanita. Maka ketika seorang wanita kedatangan haid, nu'mar biqadha saum, maka ketika itu diperintahkan untuk mengqadha puasanya, wala nu'mar biqadha shalah. Dan ketika itu Rasul tidak memerintahkan untuk mengqadha salatnya. Ka'anna radhiyallahu anha taqul inna wadhifal mu'min ay ya'mal bisyara'. Seolah-olah kata Syekh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa seorang mukmin itu hendaknya menjalani apa yang diperintahkan oleh syariat. Hendaknya wadhifah seorang mukmin itu menjalani apa yang ada dalam syariat. Sawa'an arafa hikmah am lam ya'rifuha. Baik dia mengetahui hikmah yang terkandung di dalamnya atau dia tidak mengetahuinya. Wa hadza huwa as-shawab, inilah yang benar. Bukan bertanya dulu apa hikmahnya, tetapi dijalani amalan itu. Kalau Anda bertanya apa hikmahnya, tidak mempengaruhi kewajiban itu. Tahu hikmahnya alhamdulillah, tidak tahu hikmahnya, artinya tidak sampai kepada kita hikmahnya, juga tidak mengapa, tidak masalah. Demikianlah yang namanya kita menjaga sunnah. Menjaga sunnah adalah kita menjalankan sunnah Nabi SAW. Apa yang ada dalam perintah kita lakukan, apa yang tidak ada kita berusaha menghindarinya. Apa yang kita tahu dari sunnah walaupun tidak sampai kepada kita hikmah, juga kita jalani tanpa memaksa-maksakan diri harus bertanya apa hikmahnya. Sampai kepada kita hikmahnya alhamdulillah, tidak sampai kepada kita hikmahnya tidak mempengaruhi nilai ibadah kita. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan ini adalah hadis terakhir dari bab ini. Walhamdulillah, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita masuk ke bab yang baru. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.